high key, fuck these niggas up. Ini minggu pagi ku siap untuk mencari, bawa motor Aerox ku bawa, hati-hati tak lupa. Ayo teman satu aspal setongkrongan, ayo ngap kita mari jangan sampai kesiangan. Ini minggu pagi ku siap untuk mencari, bawa motor Aerox ku bawa, hati-hati tak lupa. Ayo teman satu aspal setongkrongan, ayo ngap kita mari jangan sampai kesiangan. Ayo ngap kita ngebut, ayo ngap kita serubut, lampu hijau mari berebut. Ayo ngap kita ngebut, stiker harta tata aku tebak spekmu apa kirian. Syafalin tak lupa speedboard dicacat pakai helm, jangan lupa tapi spion. Biarin aja harta tata pasti ada, yang penting aku bergaya. Alo ngap, baby kali ngap, minggu depan kita mari lagi ngap. Willy Willy juga ngopi bareng baby sama Rizky, bawa roti enak sekali. Ini minggu pagi ku siap untuk mencari, bawa motor Aerox ku bawa, hati-hati tak lupa. Ayo teman satu aspal setongkrongan, ayo ngap kita mari jangan sampai kesiangan. Ini minggu pagi ku siap untuk mencari, bawa motor Aerox ku bawa, hati-hati tak lupa. Ayo teman satu aspal setongkrongan, ayo ngap kita mari jangan sampai kesiangan. Ke Sudirman, ku pengen jadi ngabers kayak Doni Salmana, ku pengen Samorian tapi duitku pas-pasan. Pakai Honda Beat gua jadi beban, mayoritas numbers underage, dinasehatin malah rage. Kesana kemari ujung-ujungnya gultik, cornering Monas kalau mereka main tadi. Oh, numbers oh damn cool I want it, pengen Aerox oh gak ada duit. Ngapot ember telinga berisik, ngapot ember telinga berisik. Oh,